بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu bahwa ternyata ibadah siam puasa pada bulan Ramadan memiliki banyak manfaat dan banyak pelajaran, banyak rahasia dan banyak hikmah yang seharusnya bisa dipetik oleh seorang hamba dari ibadah tersebut. Dan juga sekaligus bisa seseorang ketika betul-betul meresapi pelajaran tadi ketika melakukan puasa pada bulan Ramadan, diharapkan dia keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Di antara pelajaran dari bulan Ramadan yang telah kita petik pada kesempatan yang telah lalu, yaitu bahwasanya bulan Ramadan puasa padanya mengajarkan kepada kita sifat amanah, di mana puasa tersebut adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan bahkan puasa tersebut termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Yang ditekankan untuk, yaitu ditekankan kewajibannya harus dilakukan oleh seorang Muslim. Maka ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita dalam keadaan berpuasa berusaha untuk menjaga amanah ini. Maka diharapkan ketika kita betul-betul meresapi pelajaran dari puasa berupa penanaman, perealisasian sifat amanah tersebut, bahwasanya kita mendapatkan sifat amanah, mendapatkan sifat tanggung jawab dalam diri kita ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, bertanggung jawab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah embankan kepada kita tanggung jawab berupa ibadah-ibadah yang wajib yang harus dikerjakan, juga ibadah berupa meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita amanah sebagai seorang kepala keluarga, yang harus mendidik istrinya dan juga mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian juga ada amanah yang bersangkutan dengan muamalah antara sesama manusia. Berupa hutang piutang yang harus ditunaikan atau berupa titipan atau berupa pekerjaan yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan. Semua ini adalah amanah. Ya, penting untuk kita menanamkan sifat amanah ini pada diri kita, dan ini yang bisa kita petik dari bulan puasa ini. Ya, maka usahakan kita betul-betul meresapi pelajaran ini sembari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk salah satu dari orang yang disifati dengan amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah. Ya. Oke, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-muallif yaitu Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu taala kemudian melanjutkan pembahasan tentang amanah ini. Ya. Dikarenakan memang pembahasannya begitu penting. Ya. Dan tampaknya perlu untuk dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Maka Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu taala memanjangkan pembahasan ini, ingin menekankan tentang betapa pentingnya pelajaran ini supaya seorang bisa mendapatkan sifat amanah. Di mana beliau menyebutkan berbagai dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang betapa besarnya perkara amanah ini. Di antaranya adalah ayat pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, itu Allah Subhanahu wa taala, telah menawarkan amanah kepada langit yang tujuh, kepada langit-langit yang ada, dan juga kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, maka mereka semua enggan untuk mengemban amanah tersebut dan merasa takut untuk mengemban amanah tadi. Wa hamalaha al-insan, maka kemudian yang mengembannya adalah manusia. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia adalah seorang atau suatu makhluk yang betul-betul zalim dan betul-betul jahil, betul-betul bodoh. Sifat dasar dari seorang manusia, jahil dan bodoh. Namun kemudian bisa terangkat sifat dasar tersebut, ya, apabila dia adalah seorang yang berusaha untuk menghilangkan kejahilannya dengan bertolabul ilm, menuntut ilmu agama, dan menghilangkan kezalimannya, ya, dengan berusaha untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menawarkan amanah. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menawarkan untuk menjalankan syariat, yang kemudian tentu saja menjalankan syariat tersebut bukan sekedar menjalankan kemudian tidak ada konsekuensinya, ya, menjalankan syariat ataukah kemudian meninggalkan syariat, mengerjakan amanah tersebut ataukah kemudian tidak menunaikan amanah tadi. kemudian tidak ada konsekuensinya, bukan. Ditawarkan amanah tadi berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, namun ada konsekuensinya. Apabila melanggar syariat tadi, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada iqabnya, maka ada hukumannya. Ini amanah yang ditawarkan kepada siapa? Kepada langit-langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung, artinya kepada makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang kokoh, yang kuat, ya. Maka mereka semua enggan, merasa takut bahwasanya mereka tidak bisa menjaga amanah tadi sehingga terjatuh kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang mengembannya adalah manusia, ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul besar posisinya, begitu penting untuk kemudian kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Syariat agama Islam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat tersebut, bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban atau melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah yang makhluk-makhluk yang besar, ya, takut untuk mengembannya, ya, diemban oleh kita yang begitu lemah, yang begitu zalim, yang begitu jahil, ya. Maka seharusnya kita takut kepada diri-diri kita sendiri bahwasanya kita tidak bisa menunaikan amanah tadi, ya, sehingga muncul dari rasa takut tersebut usaha untuk betul-betul menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya memerintahkan untuk menunaikan amanah dan melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang semampu kita, sebatas kemampuan kita. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Orang yang berhak untuk kemudian diserahkan amanah tadi kepadanya. Seperti ya, barang titipan. Ya, ketika dititipkan, jangan kemudian diserahkan kepada yang selain pemiliknya, tapi serahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya, itu apa? Pemiliknya. Ya. Kemudian hutang juga serahkan dan kemudian tunaikan kepada orang yang memberi hutang tadi. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya harus kita jalankan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan dan mendorong, menyemangati dengan perintahnya untuk mengerjakan amanah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tahdzir, peringatan, ya. Menakut-nakuti manusia. Ya. Jangan sampai manusia bermudah-mudahan dalam perkara amanah tersebut. Bermudah-mudahan untuk bersikap khianat ketika sudah diberikan amanah. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh manusia. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-283. Ayat mengenai dain, mengenai hutang. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Dan apabila kalian berada dalam keadaan melakukan safar, perjalanan jauh, kemudian kalian tidak mendapatkan seorang penulis, seorang sekretaris yang bisa menulis akad perjanjian simpan pinjam. Ya. Karena pada ayat sebelumnya, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, yang merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ya, yang kalau kita mau membukanya yaitu pada halaman sebelum terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, halaman terakhir ini adalah halaman yang ada padanya ayat yang ke-283. Adapun halaman sebelumnya adalah ayat yang ke-282, satu halaman penuh membahas mengenai ya, hutang piutang. Mengenai hutang piutang. Satu halaman penuh tersebut adalah satu ayat saja, ayat yang ke-282. Nah, dalam ayat yang ke-282 tersebut disebutkan tentang hutang piutang, bahwasanya apabila seorang memiliki atau melakukan akad hutang piutang dengan orang lain, dengan pihak yang kedua, maka hendaknya hutang piutang tersebut ditulis ya, dalam secara kertas. Akad tersebut ditulis dan kemudian dipersaksikan ya oleh dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, supaya akadnya menjadi kuat dan hak dari orang yang meminjamkan terjaga. Jangan sampai orang yang meminjam mengatakan, "Dah ada, tidak pernah kamu pinjam, atau tidak pernah saya pinjam uang dari kamu sama sekali, tidak pernah saya pinjam barang atau yang selainnya dari kamu." Ya, catat berapa jumlahnya, sampai kapan temponya, ya. Bahwasanya itu adalah akad antara fulan yang meminjamkan dan alan yang meminjam. Ya. Jadi kuat akadnya. Ya. Sehingga seorang yang meminjam tidak bisa mengelak. Ini tulisannya ada. Itu saksinya ada di sana. Dua orang lagi. Ya. Orang yang terpercaya lagi ya saksi tersebut. Maka tidak bisa mengelak. Haknya terjaga di dalam Islam. Maka Islam membimbingan untuk menjaga, ya, di antaranya adalah menjaga hak berupa harta. Ya. Nah, sebetulnya dalam agama Islam itu ada beberapa perkara yang memang betul-betul dijaga. Ya. Ada lima perkara yang betul-betul dijaga dalam Islam yang dinamakan dengan ad-daruriyatul khams. Perkara-perkara daruri, perkara-perkara yang penting yang lima yang memang dijaga dalam Islam. Ya. Yaitu yang pertama agama, kemudian akal pikiran manusia juga dijaga, hartanya, ya, darahnya, serta kehormatannya. Lima perkara. Maka termasuk di dalamnya apa? Harta ini. Maka dalam perkara harta ini Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan bagi umatnya tidak main-main, betul-betul ya. Disyariatkan dengan ketat. Kalau bisa ada orang yang menulis dan ada dua orang yang bersaksi, itu yang paling baik. Namun sekarang yang dibahas dalam ayat yang ke-23 apa? Ketika tidak ada yang menulis, tidak ada sekretaris. Ya. Yang kita tahu orang Arab pada zaman dahulu yaitu kaum yang ummi. Ya. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Ya. Kalaupun ada yang bisa menulis atau membaca tulisan sedikit, ya, maka apabila dalam keadaan safar kemudian terjadi yaitu akad hutang piutang, ya, tidak ada yang bisa menulis di antara mereka, ya, tidak ada yang bisa menulis di antara rombongan yang ada di situ, ya, maka yang disyariatkan ya, adalah rihan. Apa itu rihan? Barang gadai, rohan. Ya. Farihanun makabudah. Maka barang gadai, barang jaminan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan. Ya. Bukan kemudian, ini barang gadai, tapi saya bawa ya, tetap saya bawa ya. Tidak. Diserahkan kepada orang yang meminjamkan. Supaya apa? Tadi, supaya haknya terjaga. Ketika orang tadi mengelak, tidak ada, saya tidak pernah berhutang kepada engkau. Ya sudah, ini buktinya. Barangmu masih ada pada saya, Dan apabila kau mengelak dan tidak mau membayarnya, barang ini bisa kemudian diajukan ke hakim, ya, kemudian diajukan bahwasanya dia pernah meminjam harta dari saya, kemudian ini jaminannya, dan kemudian dia sekarang mengingkarinya, saya ingin barang ini supaya bisa dijual. Kalau hakim menyatakan ya, jual barang tersebut, ambil hakmu dari penjualan barang tadi, kemudian sisanya kembalikan, maka dilakukan yang seperti itu. Ini fungsinya apa? Fungsinya dari rohan barang jaminan supaya terjamin, ya, hak dari orang yang memberikan hutang tadi. Ya. Maka ini tahapan yang kedua. Yang pertama paling baik ditulis dan ada saksinya dua orang. Ya. Tapi kalau tidak ada penulis, ya sudah barang jaminan. Kemudian fa'in amina ba'dukum ba'dhan, apabila sebagian kalian merasa percaya kepada sebagian yang lainnya, yaitu orang yang memberikan hutang percaya kepada orang yang diberikan hutang tadi. Artinya percaya apa? Artinya percaya sudah tidak usah ditulis. Tidak perlu juga pakai jaminan. Ini saya pinjamkan ya, uang saya kepadamu, saya percaya kepada kamu, ya. Ini harus dikembalikan satu bulan lagi. Ya. Maka apabila saling percaya, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, maka hendaknya orang yang dipercayai yaitu orang yang meminjam tadi menunaikan amanahnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, menakut-nakuti, wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Itu apa? Hendaknya dia tahu bahwa ini amanah harus ditunaikan, ya. Harus dia membayarnya. Tidak boleh dia bermudah-mudahan, ya. Tidak boleh kemudian dia mengatakan, "Ya, nanti saya bayar." Satu bulan lagi kan? Ya, insyaallah saya bayar. Dia sudah menyebutkan nama Allah di situ. Tapi dalam hatinya memang gampang, dia kan orang kaya. Dia kan enggak apa-apa kalau kemudian ya saya manfaatkan uang ini cuma sedikit saja kemudian tidak saya kembalikan. Enggak apa-apa, ya. Ini dari awal niatnya sudah jelek. Dari awal niatnya sudah tidak baik. Orang yang sudah tidak amanah dari awalnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai terjadi yang seperti ini. Dia sudah dipercaya. Ya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasanya dia pernah meminjam dari fulan. Gampang dia ketika mengatakan tidak, saya tidak pernah berhutang, saya tidak pernah meminjam uang sama sekali. Ya, mana buktinya? Tidak ada buktinya sama sekali. Tidak ada saksi, tidak ada barang jaminan. Kalau mau kabur, kabur dia. Ya. Kalau mau mengelak, mengelak dia. Dan tidak ada yang bisa ya, membuktikan bahwasanya dia pernah meminjam. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan waliyattaqillaha rabbah, ya. Bertakwalah kepada Allah Rabb-nya. Rabb semesta alam yang dia akan menghadapi Allah nanti pada hari kiamat, ya. Di dunia memang dia mungkin bisa mengelak dari amanah tadi. Dimintain pertanggungjawabannya dia kemudian ya berusaha untuk menghindar, tahu orang yang memiliki hutang mau datang dia sudah pergi terlebih dahulu. Kemudian tidak mau bertemu, tidak mau datang dan yaitu bertemu dengan orang yang memberikan pinjaman tadi. Bisa di dunia, tapi di akhirat bagaimana? Bisa dia kemudian tidak bertemu dengan Allah? Tidak bisa. Pasti dia bertemu dengan Allah Rabb-nya dan pasti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semenjak awal ketika di dunia, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Rabb-nya, tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dia baru takut kepada Allah setelah bertemu dengan Allah nantinya. Baru takut dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia pernah menzalimi saudaranya dalam permasalahan hutang piutang. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayat yang lainnya yang masih menyangkut tentang ancaman jangan sampai seorang manusia itu mengkhianati amanahnya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke 27. Ya ayyuhalladzina amanu لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini panggilan buat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la takhunullah. Jangan kalian mengkhianati Allah war rasul dan mengkhianati rasulnya. Wa takhunu amanatikum dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun dalam keadaan kalian mengetahui, ya, itu dalam keadaan kalian memang bersengaja, ya, mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari dan apa yang disampaikan oleh rasulnya berupa syariat dan mengkhianati amanah-amanah yang diembankan kepada kita, ya, berupa syariat ataupun amanah-amanah yang diembankan kepada kita dari, ya, manusia yang lainnya. Maka jangan sampai kita mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka ada perintah untuk menunaikan amanah dengan sebenar-benarnya, ada larangan untuk mengkhianati amanah. Ada ancaman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingatkan manusia untuk bertakwa dalam perkara amanah, ya. Terkhusus tadi dalam perkara utang piutang. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan sifat mengkhianati amanah ini seperti atau sebagai tanda kemunafikan, ya. Salah satu dari tanda kemunafikan mengkhianati amanah, ya. Maka jangan sampai seseorang terbiasa mengkhianati amanah. Pinjam sana, pinjam sini, ya. Kemudian pinjam lagi ke orang yang lainnya. Ini amanah, ya. Kemudian dia dengan sengaja mengkhianati amanah tersebut. Ini salah satu tanda, ya, kemunafikan. Ya, salah satu tanda kemunafikan, ya. Ataupun pengkhianatan yang lainnya dipercaya untuk mengelola suatu usaha, ya, dia tidak mengelola dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, justru keuntungan yang didapat dan bahkan modalnya dia pergunakan untuk kepentingan pribadi. Ini juga khianat. Dan banyak bentuk khianat yang lainnya, ya. Ketika sudah dipercaya dan sudah diberikan tanggung jawab terhadap suatu perkara, ya, seperti seorang yang bekerja kepada suatu perusahaan atau bekerja kepada suatu instansi yang harus masuk pada jam sekian, pulang pada jam sekian, dia mengkhianatinya, ya. Hati-hati, ini salah satu tanda kemunafikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salas." Ya. Ayatnya seorang yang atau dalilnya tanda-tanda dari seorang yang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Ya. Apabila berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia mengkhianati. Ini tiga kebiasaannya orang munafik. Dan dalam riwayat yang lainnya, kalau hadis yang tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian dalam riwayat yang juga muttafaqun alaih, bahwasanya disebutkan sifatnya orang munafik tersebut, tanda-tanda orang munafik ada empat. Dan sebagai tambahan disebutkan sifat wa idza khasama fajar, dan apabila dia berdebat, dia berbuat fajir dalam perdebatannya, ya. Kemudian hendaknya dia juga mengetahui bahwasanya sikap mengkhianati amanah adalah suatu sifat yang tergolong ghadar. Apa itu ghadar? Menipu. Dan itu adalah suatu bentuk, ya, mengingkari perjanjian yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati. Rasulullah SAW telah mentahdir, memberikan peringatan dari sifat ghadar ini. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam sifat al-ghadar tersebut ada azab, ada hukuman di akhirat nanti, hukuman yang keras, hukuman yang pedih bagi seorang yang berkhianat, ya, dan menipu dalam akad ataupun perjanjian yang dibuatnya. Banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang perkara tersebut, hukuman bagi orang-orang yang bersifat ghadir, menipu. Dan Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah taala menyebutkan salah satu di antaranya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman, hadis qudsi, salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah, ada tiga jenis orang, tiga golongan yang aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi seteru mereka, akan menjadi musuh mereka, yang mendebat mereka nanti pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'tabi thumma ghadar, seorang yang memberi dengan namaku, yaitu yang dimaksud adalah membuat suatu akad perjanjian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan insyaAllah atau mengatakan demi Allah, ya, membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam akadnya, thumma ghadar, kemudian dia menipu, ya, dan yaitu tidak menepati perjanjian yang sudah ditetapkan tersebut. Ini termasuk salah satu yang kemudian Allah akan menjadi seterunya nanti pada hari kiamat. Sungguh betapa takutnya keadaan seorang yang seperti ini, ya, pada hari kiamat menjadi seteru dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi, ya, musuhnya yang murka kepadanya, padahal kekuasaan pada hari tersebut adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada seorang pun yang berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa yang kemudian menguasai hari pembalasan. Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan, ya. Kemudian yang kedua, warujulun ba'a hurran fa'akala samanahu, dan seorang yang menjual orang yang merdeka. Yang boleh dijual itu adalah hamba sahaya, seorang budak boleh dijual, ya. Ini menjual seorang yang merdeka, ya. Menjual bayi orang lain, misalnya bayi ini merdeka, ya, bukan barang dagangan, bukan budak ini, ya, dijual, ya. Kemudian fa'akala samanahu, kemudian dia memakan hasil penjualannya tadi, harga dari orang yang dijualnya, padahal orang yang dijual ini adalah seorang yang merdeka, ya. Ya, contohnya apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf adalah seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya, ya, diambil oleh para pedagang kemudian dijual, padahal beliau bukan budak, beliau adalah seorang yang merdeka. Qala wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajrahu. Ini juga contoh seorang yang tidak menunaikan amanah, seorang yang menyewa seorang pekerja, kemudian orang atau pekerja tadi mengerjakan amanahnya dengan sebaik-baiknya, dan orang yang menyewa tadi, menyewa jasa dari seseorang atau seorang pekerja tadi, tidak memberikan bayarannya. Nah, ini juga mengkhianati amanah, mengkhianati akad yang telah ditetapkan. Ya. Maka ini adalah ancaman bagi seorang yang memiliki sifat khianat. Ya. Mulai ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada pelajaran yang selanjutnya yang bisa dipetik dari ibadah puasa, itu pelajaran yang ke-12. Bahwasanya ibadah puasa dengannya bisa terrealisasi, ya, sikap atau perasaan saling bersaudara antara sesama kaum muslimin dan saling mengedepankan satu sama lainnya, ya, lebih mengedepankan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan dirinya, ya, saling peduli pada saat melakukan ibadah puasa, ya, mengirimkan hadiah berupa iftar misalnya, atau kemudian berusaha untuk, ya, mencari orang-orang miskin dan membagikan, yaitu sedekah kepada mereka, ya, membagikan baju misalnya, atau juga membagikan apa yang mereka butuhkan. Ini banyak terjadi dan bisa kita saksikan pada bulan puasa, ya. Maka pada bulan puasa tersebut bertambah erat hubungan antara sama kaum muslimin, bertambah dekat antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, bertambah dekat pula seorang tetangga dengan tetangganya, saling memberikan hadiah, saling mengirimkan makanan dan yang lain sebagainya. Yang seperti ini adalah suatu bentuk realisasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai dan saling merahmati, saling berkasih sayang di antara mereka, ya, dan saling peduli di antara mereka adalah seperti jasad yang satu, yang apabila satu anggota badan merasakan sakit, maka seluruh anggota jasad yang lainnya juga ikut merasakannya. Dengan mereka, yaitu anggota-anggota tubuh yang lainnya, merasakan sahar, yaitu tidak bisa tidur karena kesakitan, ya. Yang sakit tangan, yang tidak bisa tidur seluruh badan, ya, tidak bisa beristirahat, capek semuanya, wal humma, dan juga merasakan panas, ya, merasakan yaitu naik suhunya, ya, demam, dikarenakan ada satu anggota badan yang sakit. Ini permisalan kaum mukminin peduli satu sama lainnya dan saling membantu satu sama lainnya, akrab, dekat, ya, tidak kemudian acuh tak acuh, tidak peduli kepada keadaan saudaranya. Kemudian masih ada dua pelajaran yang bisa dipetik atau yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Abul-Khail hafizahullah ta'ala, yang tentu saja pelajaran yang bisa dipetik dari puasa bulan Ramadan lebih banyak daripada itu. Namun yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Abul-Khail ada 14. Pelajaran yang ke-13 yaitu pada ibadah puasa ada perbuatan menyempitkan jalan bagi syaitan. Menyempitkan jalan bagi syaitan karena syaitan beredar, ya, berputar, mengalir pada tubuh seorang manusia, yaitu pada aliran darahnya, pada pembuluh darahnya. Ya, ketika berpuasa maka pembuluh darah tadi menyempit, ya, karena kan memang zat, ya, makanan yang perlu diantar oleh darah juga sedikit, ya. Maka ketika menyempitnya, ketika berpuasa kemudian menjadi sempit pembuluh darah tersebut, ya, ini menyempitkan pula jalan syaitan, ya, yang syaitan mengalir di tubuh anak Adam, ya, pada pembuluh-pembuluh darah tadi. Kemudian pelajaran terakhir yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Abul-Khail, bahwasannya seorang yang berpuasa, ya, akan betul-betul mengingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia iftar, ketika dia berbuka, betul-betul mengetahui nikmatnya diperbolehkan, dihalalkan untuk makan dan minum dengan berbagai macam jenis makanan dan minuman, ya. Dan tentu saja seharusnya seorang ketika berpuasa dan kemudian masuk kepada waktu maghrib, dia berbuka puasa, nanti berbuka puasa dengan buka puasa yang sederhana, ya, tidak berlebihan. Kalaupun enak ya secukupnya, tidak perlu kemudian terlalu banyak jenis makanan, ya. Ada kolaknya, ada kuenya, kuenya pun ada beberapa macam. Kemudian ada ininya, ada itunya, kurmanya, jusnya, dan yang lain sebagainya. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah, ya ketika dia telah berbuka, ingat, oh, Masya Allah, enak ya, memang dihalalkan, diperbolehkan untuk makan dan minum, ya, ketika iftar. Ya. Dimana seperti orang yang sakit, tidak bisa mengetahui kenikmatan sehat kecuali ketika sakitnya. Kita ini masih sehat nih sekarang ini, ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita terkadang tidak bisa menyadari kenikmatan sehat tersebut kecuali ketika kita sudah sakit. Iya, enak kemarin masih sehat. Masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Sekarang saya tidak bisa apa-apa, ya. Nah, demikian pula seorang yang pada asalnya tidak berpuasa, tidak dia mengetahui kenikmatan makan dan minum tersebut dengan sebenar-benarnya. Maksudnya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri kecuali apabila dia berpuasa. Ya, ingat dia puasanya dia mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan baginya makanan dan minuman yang halal baginya. Ya. Kemudian juga ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan, masuk Idul Fitr, ya. Maka di sini juga dia mengingat, ya, bagaimana kemudian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya puasa tersebut diwajibkan baginya sepanjang hidupnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwasanya puasa bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pada 12 bulan dalam setahunnya. Bagaimana kira-kira? Ya. Maka alhamdulillah ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan bagi kita untuk makan dan minum pada siang hari, tidak mewajibkan kepada kita puasa Ramadan atau puasa pada siang hari sepanjang hidup kita. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Maka dengan puasa kita bisa betul-betul menghargai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang kemudian diharapkan kita bisa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari puasa pada bulan Ramadan, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada bab yang selanjutnya, bab mengenai ya keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang akan diraih oleh seorang yang berpuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para shaimin, orang-orang yang menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.